وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ هُوَ مَا سَلِمَ فِيهِ بِنَاءُ الْوَاحِدِ وَوُجِدَ فِيهِ شُرُوطُ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا. Nah, ini penting. Makanya di sini ditulis tebal. Dan jamak muzakkari salim adalah jamak yang selamat padanya bentukan mufradnya. Yang pertama, bentuk mufradnya apa? Selamat. Ya. وَوُجِدَ فِيهِ شُرُوطُ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا. Dan ditemukan padanya syarat-syarat yang telah lewat penyebutannya. Ya, pada alam bagaimana, pada sifat bagaimana, harus ingat terus itu. Ya, famala wahidalahu min lafzi, maka apa saja yang tidak memiliki mufrad dari lafad dia, dari lafadnya, ya, maka dia isim jamak bukan jamak. Apa? Isim jamak bukan jamak. Seperti isyru nanti akan sebutkan. Awalahu wahidun ghairu mustakmili syurut. Ghairu mustakmilin li syuruti, atau dia memiliki wahid mufrad, bentuk mufradnya punya, tapi ghairu mustakmilin li syurut, bentuk mufrad ini ya, tapi dia tidak memiliki apa, tidak menyempurnakan syarat-syarat jamak muzakkar salim yang lainnya. Mufradnya aja ada, cuma syarat-syaratnya tidak ada, maka ini maksudnya apa? Mulhaq. Ya, falaisa bi jam'in, falaisa bi jam'i muzakkar salim, falaisa bijam'i muzakkarin salim, maka dia bukan termasuk jamak muzakkar salim. Jadi apa yang dia menunjukkan kepada jamak ya, tapi tidak ada lafaz atau tidak ada bentuk mufradnya, lafaz mufradnya, maka ini apa, bukan jamak muzakkar salim. Atau dia memiliki bentuk mufradnya ya, tapi tidak terpenuhi syarat-syarat jamak muzakkar salim, maka ini bukan apa, jamak muzakkar salim. Meskipun i'rabnya sama dengan jamak muzakkar salim, bal huwa mulhaqun bihi, bahkan dia mulhaq dengan jamak muzakkar salim, diilhaq dengan jamak muzakkar salim. Fa 20 wa babuhu, maka 20 dan babnya, wa huwa 30 ila 90 mulhaqun bi jam'il muzakkar salim, diilhaqkan dengan jamak muzakkar salim. Ya, sepertinya dalam Al-Qur'an itu ada semua ya. 30 20 ada enggak dalam Al-Qur'an? Coba ayatnya, anak kebetulan baru ini sekarang. Ya, apa? Hamluhu salah, hamluhu apa? Afisaluhu thalathuna syahra. Kalau sebelumnya 20 juga ada kalau tidak salah. 20 atau 20? Ah, itu kan ada dalam surat apa? Al-Anfal. Apa ayatnya? Iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Ya kan, ada. 40 juga ada kalau salah. Wa wa'adna Musa 40 lailah. 50 juga ada kalau salah. Illa 50 ama. Kalau 60 ada enggak ya? Ada kalau salah ya, ada enggak? 60. Atau sampai di situ aja. Ah, itu. Sittina miskina, betul. Iya kan, sittina miskina. Sab'in juga ada kalau enggak salah. Sab'ina rajulan li miqatina. Sama ini juga ada kalau enggak salah. Sama famanina jalda ahsan. Tis'in juga ada kalau enggak salah. Ayo. Lengkap kalau enggak salah. Hah? Hah? Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa li na'jatu wahidah, lengkap itu dalam Al-Qur'an, masyaallah. Ya. Salasun sampai tis'in ada semua. Ya. Mulhaqun bi jam'il mudzakkari salim. Ini diilhaqkan dengan jamak mudzakkari salim. Li'annahu la wahida lahu min lafzih, karena dia tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Kalau dari lafadz yang lain mungkin ada ya. Idza yuqal, karena tidak dikatakan dari 20, 20 tidak ada. Ya. 20. Adanya 10, iya kan? 10 beda lafaznya dengan 20. Beda. Ya. Wa kadzalika ahlun, demikian pula ahlun, ini mulhaq bih dengan jamak muzakkar salim. Li'anna mufradahu, karena mufradnya ahlun, ahlun. Ada enggak mufradnya ahlun? Ada. Iya kan? Tapi laisa fihi syurutul madhkurah, tidak didapati pada ahlun syarat-syarat jamak muzakkar salim yang telah disebutkan. Li'annahu ismu jinsin jamid, karena dia ahlun isim jenis jamid.